Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah Bab ar-rajuli yuwaddi'u sahibahu. Sekarang kita masuk pada bab seseorang yuwaddi' sahibahu, melakukan wudu, artinya mewudukkan, seperti itu, untuk orang lain. Artinya orang lain ini dia hendak untuk bersuci, namun ada seseorang yang membantunya dalam bersuci ini, dalam berwudu ini. Qala rahimahullah, paham ya gambaran permasalahannya? Jadi bukan dia yang langsung. Ima bukan dia yang mengambil air, atau bukan dia yang menuangkan airnya, atau bahkan lebih dari itu, bukan dia yang membasuhkan pada anggota tubuh wudunya. Nah, ini ahkam-ahkamnya atau hukum-hukumnya bagaimana? Qala rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Salam. Sebagian mengatakan Muhammad ibn Salam. Bitasjid alam fismi abihi. Lamnya pada nama bapaknya bertasjid Salam. Namun banyak yang menyebutkan bahwa yang lebih tepat itu bitakhfif, yaitu lamnya tidak ada tasjidnya, yaitu Muhammad ibnu Salam. Qala akhbarana Yazid ibnu Harun. An Yahya. Wa Yahya ai Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, salah seorang tabi'in, min sigharit tabi'in. An Musa ibni Uqbah, ini juga min sigharit tabi'in. An Quraibin maula ibni Abbas. Quraib yaitu maula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Usamah ibni Zaid. Berarti di dalam sanad ini ada berapa tabi'in? Hah? Tiga. Nah, ahsantum barakallahu fikum. An Usama ibn Zaid ibnu ibnu Harithah. Nah, Zaid ibnu Harithah. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibnu Harithah. Ya. budak beliau dan juga orang yang termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengangkat Zaid ibn Harithah sebagai anaknya. Anak angkat, namun ketika itu mas anak angkat memiliki hukum-hukum seperti anak tersendiri. Sampai dinisbahkan Zaid ibn Muhammad. Kemudian Allah hapus hukum ini. Nah, dan di mana anak angkat itu bukan apa-apa. Anak angkat tidak mengambil hukum sebagaimana anak dari mahram atau anak dari susuan. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi bekas dari istri Zaid ibn Harithah. Siapa? Hah? Zainab. Nah. Ya. Di dahulunya merupakan istri Zaid ibn Harithah, dicerai. Kalau memang anak itu memiliki hukum seperti anak kandung atau anak susuan, maka bekas istrinya tetap mahramnya, tidak boleh dinikahi. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka bapaknya laki-laki ini menjadi mahram bagi perempuan tersebut ketika sang laki-laki sudah menggaulinya. Maka dilarang untuk dinikahi perempuan ini. Ini dahulu hukum anak keangkat menjadi seperti anak kandung ada, kemudian dihapus dalam Islam. Nah, dari sini kita mengetahui anak angkat itu bukan anak kandung. Dilarang dinisbahkan kepada bapak angkatnya atau ibu angkatnya. Berlaku hukum-hukum dalam masalah mahramiyah. Karena anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab, bukan keponakan atau bukan anak susuan, maka dia ajnabi, orang asing. Maka ya bukan apa-apanya. Bagus mengangkat anak sebagai anak angkat, mimba bil ihsan ilaih, berbuat ihsan ya kepada anak tersebut. Namun tetap harus di bawah hudud syar'iyyah. Nah, ketika anak tersebut sudah berumur 7 tahun, berarti dilarang bertemu dengan ibu angkatnya. Atau kalau mau bertemu, berarti sang ibu harus berhijab dengan sempurna. Nah, dia juga tidak boleh disebahkan kepada bapak angkatnya, karena dia bukan anaknya. Nah, begitu pula tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan kalau anak angkat tersebut misalnya perempuan. Begitu juga kalau meninggal tidak saling mewarisi. Nah, dan hal-hal yang lainnya yang berlaku pada seseorang yang memang bukan mahramnya dari sisi nasab ataupun dari sisi rada'ah, dari sisi susuan. Ya. Wahada Usamah ibn Zaid, putra dari Zaid ibn Harithah. Wa Usamah ibn Zaid, bagaimana kita mengetahui kisah dari beliau radhiyallahu anhuma, diangkat oleh Rasul alaihi salatu wassalam menjadi pemimpin perang di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau alaihi salatu wasalam meninggal dalam kondisi tidak mencabut perintahnya tersebut. Yang dengan itu kita kemudian mengetahui mauqif dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana mauqif beliau untuk kemudian tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Abu Bakar Siddiq tetap mengangkat atau meneruskan perintah Rasulullah untuk menjadikan Usamah sebagai pemimpin pasukan tersebut. Di dalam pasukan tersebut ada sahabat kibar. Nah, sementara Usamah bin Zaid masih sangat muda. Namun hakadha, wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, ambil. Apa yang diperintahkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, kita pegang kuat-kuat. Mereka para sahabat orang yang sangat paham dengan kejadian. Di antaranya perang Uhud. Ketika ada sebagian sahabat yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun berlaku bagi orang yang datang setelah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kalau sudah datang hadis, datang sunnah, maka selesai. Ya, kita ikuti sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika sesuatu tersebut perkaranya wajib, maka kita katakan wajib. Sesuatu tersebut perkaranya sunnah atau mustahab, kita katakan mustahab. Adapun yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang ternyata itu hanya adat kehidupan beliau alaihi salatu wasalam, kebiasaan beliau, maka kita katakan itu adalah kebiasaan beliau. Nah, makanya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bukan hanya dalam mengikuti ucapan beliau, bukan hanya dalam mengikuti perbuatan beliau, namun yang lebih penting dari itu, kita mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya dalam menerapkan sunnah. Tidak mungkin kita katakan kemudian naik unta hukumnya wajib, karena dahulu Rasulullah alaihi salatu wasalam naik unta. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita wajib makan syair misalnya, gandum dan yang lainnya, karena dahulu Rasulullah alaihi salatu wasalam makan seperti itu. Nah, kita dilarang untuk makan nasi dan yang lainnya karena Rasul tidak melakukannya. Lah. Maka ini yang lebih kita pahamkan. Wajib untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Wajib. Nah, namun itu tadi, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam itu banyak. Ada takrir persetujuan beliau, perbuatan beliau. Ada juga kemudian ucapan beliau. Ada juga pemahaman. Ini jangan disingkirkan masalah pemahaman, karena pemahaman ini penting. Dan pemahaman ini akhirnya membuat orang keliru dalam menempuh. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini maksud dari ucapan para ulama. Wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertamasuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Ada aturannya. Ya. Tidak kemudian seluruh apa yang datang dari beliau alaihi salatu wasalam kemudian kita katakan wajib. Nah, tergantung bagaimana beliau dan para sahabatnya menilainya. Makanya yang lebih penting tadi itu adalah mengikuti pemahaman. Ya, makanya banyak ulama menyebutkan Alkitab sunnah ala fahmi. Kan seperti itu. Di atas pemahaman. Ya kan? Ini yang jangan kita lupakan. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma afada min Arafah adala ila syi'bi faqada hajatahu. Qala Usama ibn Zaid faj'altu asubbu alaihi wa yatawadda. Kata Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wasalam ketika afadha min Arafah, berarti ketika haji ya selesai wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika terbenamnya matahari, berarti masuk kepada tanggal 10 Dzulhijjah, yang kemudian beliau menuju Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah di malam harinya, untuk kemudian di pagi harinya berangkat ke Mina dalam rangka melakukan Jumratul Aqabah. Selesai di Arafah, wukuf, selesai tenggelamnya matahari, adala ila syi'bi. Nah, faqada hajatul asyab. Seperti wadi namun lebih kecil ya, jalan seperti itu. Menuju ke suatu tempat, faqada hajatahu. Maka kemudian beliau alaihi salatu wassalam menunaikan hajatnya. Ya. Maka Usama berkata Usama, maka aku mulai astubu alaihi, menuangkan air kepada Rasul alaihi salatu wassalam wa yatawadda. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Usama, menuangkan airnya. Ya. Yang berwudu siapa? Masih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Melakukan gerakan berwudunya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Fakultu ya Rasulullah atusalli. Maka kemudian Usama bin Zaid berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, engkau mau salat ya Rasulullah? Faqala al-musalla amamak. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, tempat salat sudah di depan kamu. Artinya di depan kita sudah dekat. Artinya iya, beliau alaihi salatu wassalam hendak melakukan salat. Nah, kita baca hadis berikutnya, kemudian kita baca bersama beberapa ahkam. Qala rahimahullah haddatsana Amr ibn Ali al-Fallas. Nah. Qala haddatsana Abdul Wahhab ay ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد yang tadi ya Al-Ansari, qala akhbarani Sa'd ibn Ibrahim. Baik. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari tabi'i. Mengatakan Yahya ibn Sa'id, akhbarani Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf. Sa'd ibn Ibrahim ini anaknya cucu dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Anna Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im. Anak dari Jubair bin Mut'im. Tabi'i ibn Tabi'i. Nah, Nafi' ini juga tabi'i. Anaknya seorang Jubair bin Mut'im seorang sahabat apa? Tabi'i ibnu Sahabi. Nah. Kemudian kata Nafi' ibnu Jubair, ya, qala akhbarahu annahu sami'a Urwah bin al-Mughirah ibni Syu'bah. Ini juga tabi'i ibnu Sahabi. Berarti ada berapa tabi'in di sanad ini? Nah. Hah? Ada berapa? Hah? Berapa? Empat? Baik. Yang lain? Sama, empat juga, ah? Tiga. Ada berapa tabi di sini? Tabi'in. 4 atau 3 atau ada yang mengatakan 5 atau 2? Hah? 5. Baik. Tujuh lah di sanad yang kedua. Sanad yang kedua. Nah. Di hadis yang kedua. Bukan yang pertama lagi jangan dihitung, yang ini sekarang, sanad yang sekarang kita baca ini. Hah? Abu Zubair. Berapa? 4. Baik. Coba Abu Fauzan kalau ada 5, karena sementara 5 yang terbanyak yang disebut yang oleh. Berarti siapa saja itu Abu Fauzan? Man? Amr ibn Ali, seorang tabi'i. Hada Syekhul Bukhari hada. Amr ibn Ali itu Syekhul Bukhari. Tabi'i artinya Syekhul Bukhari bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Abu Abdurrazzaq ibn Abdurrahman ibn Auf. Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im. Nah. Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah. Nah, arba'ah ya ikhwan. Ya. Antum lihat sekarang ini keturunannya para sahabat. Lihat bagaimana generasi sahabat melahirkan generasi berikutnya, zuriyah salihah. Ya, coba lihat Sa'd bin Ibrahim ibn Abdurrahman bin Auf, keturunan dari Abdurrahman bin Auf. Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im sahabat. Ya, sahabat yang ketika kafirnya ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Hadza Jubair bin Mut'im mengatakan kada qalbi an yatir. Nah, famundu dzalikal waqt waqara al imanu fi qalbi aw kama qal. Nah, Al-Qur'an mukjizat atau alamun min alamin nubuwah al-a'zam, ya, mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini, seorang kafir musyrik langsung hatinya serasa melayang. Nah, ya, tiba-tiba ada, ataukah mereka itu yang menciptakan? Nah, Al-Quran dengan balaghah, fasahah Al-Quran, bahasa Arab yang luar biasa, yang Allah menantang, ya, seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Nah, ayat-ayat ini betul-betul menyentuh Jubair ibn Mut'im. Sampai-sampai mengatakan, hampir-hampir kada qalbi an yatir, hampir melayang, terbang. Luar biasa. Nah, hadza kana musyrik. Fa nahnu min babil aula al-mu'minun wal muslimun. Seharusnya lebih tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Nah. Ya, lebih bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi mengapa hati kita jangankan melayang? Nah, bergetar saja. Illa man rahmallah. Jadi orang-orang yang Allah beri rahmat ketika mendengar ayat Al-Qur'an untuk bergetar saja. Dan dengan ini akhirnya ayat-ayat tersebut menambah keimanan kita. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ini tidak ada. Nah. Kabar kelafikan ya ikhwan, hati-hati. Ya. Jangan kita menjadikan Al-Quran sesuatu yang kita tinggalkan. Bukan hanya meninggalkan bacaannya, bukan hanya meninggalkan mempelajarinya. Nah, namun juga jangan sampai kita untuk kemudian meninggalkan dalam memahami dan mentadaburinya, yang dengan itu kita tidak bisa mengamalkan dengan sempurna. Nah, ya, ini orang musyrik mendengar Al-Quran sudah, kalau bukan karena hati tempatnya di sini, sudah melayang hati. Nah, kita yang setiap hari mendengar Al-Quran, dibacakan kepada kita ayat demi ayat, tidak tersentuh di dalam hati-hati kita. Wal'iyadzubillah, akhirnya hati ini jadi keras. Nah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina wala takunu kalladzina utul kitaba min qablihim fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Nah, ya, belumkah datang masanya bagi orang yang beriman untuk hati mereka mau tunduk kepada al-haq, untuk hati mereka mau khusyuk kepada apa yang datang dari Allah, ya. Dan jangan mereka menyerupai seperti orang-orang ahlul kitab yang telah berlalu. Datang kepada mereka Al-Kitab, namun seperti kalhimar yahmil asfara, seperti keledai yang hanya membawa tumpukan kertas. Apa manfaat tumpukan kertas tersebut bagi keledai tersebut? Nah, ya, Al-Kitab akhirnya berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Nah, maka alam ya'ni lilladzina amanu, belum datangkah masanya bagi orang yang beriman. Kita ini sudah sering mendengar taklim, kita ini sudah sering mendengar faedah demi faedah. Yakni belum cukup bagi kita untuk berubah, belum cukup bagi kita untuk kemudian kita membenahi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, kekurang tepatan, ya, hal-hal yang kemarin kita ini tidak benar. Hal-hal yang kemarin ini kita masih dalam kondisi yang salah. Artinya belum cukup. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak faedah. Artinya tidak mau berubah. Entah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibadah kita. Nah, puasa sunnahnya, kekhusyuan dalam sholatnya, ibadah yang lainnya, sudah tahu majelis ilmu itu adalah segala-galanya, tapi masih menganggap majelis ilmu hanya sekedar sampingan. Belum, belum cukup yang seperti ini. Kalam, terlalu banyak kita mendengar ayat, hadis, fawaid dari para ulama. Akhirnya apa? Berlalu masa, faqasat qulubuhum, keras hati kita ini. Nah, enggak, artinya masih belum mau kita merubah kekeliruan yang kemarin kita masih belum tepat. Majelis ilmu dibuka, sekian banyak majelis ilmu. Nah, Al-Qur'an yang merupakan kitab suci, Al-Qur'an yang tidak ada kekeliruan, la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya, masih tidak mau dipelajari. Bahasa Arab yang disitu merupakan bahasa Al-Qur'an. Akidah tauhid yang itu merupakan asas dari agama ini. Pelajaran demi pelajaran hanya sekedar dihadiri tanpa ada murojaah. Ini sesuatu yang tidak tepat, ya ikhwan. Nah, dalam bermuamalah An-namimah wal-ghibah wal-hasad. Iri, dengki, namimah, wa-ghibah. Nah. Sudah. Ini semua tidak mampu merubah kita. Tetap kita sudah seperti kemarin. Ini tidak ada mau peningkatan. Sementara umur kita ini semakin pendek, sudah semakin mendekati ajal kita, tidak mau berubah. Nah, ini kan afwan, keterlaluan kan seperti itu. Kita semua, ana, antum semuanya, terlalu. Nah, kabar alaikum ya ikhwan, fantabihu. Ya, hati-hati. Baik. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Pernah suatu ketika المغيرة بن شعبة dahulu bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam sebuah safar. Kemudian وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يسب الماء عليه وهو يتوضأ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. Ketika dalam safar ini, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi untuk menunaikan hajatnya. Maka setelah selesai, mulai Mughirah bin Syu'bah menuangkan air kepada beliau alaihi salatu wasallam wa huwa yatawadda. Beliau alaihi salatu wasallam berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha ala al-khuffain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap, membasuh wajahnya, kedua tangannya dan mengusap di atas khufnya. Di sini kita perhatikan juga bagaimana Mughirah bin Syu'bah yasubbul ma, yang menuangkan. Baik. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, mewudukan atau meminta tolong untuk atau agar kita, dalam kita berwudu itu ada tiga macam. Yang pertama ihdarul ma, mendatangkan air. Ada seorang mau wudu, kita mendatangkan airnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wala karaha fihi aslan, yang demikian tidak ada sama sekali karaha. Nah, walaupun tentunya kata Al-Hafidz, lakin al-afdal khilafuhu, yang lebih utama ya jangan. Artinya kita minta tolong untuk mendatangkan air. Nah, kenapa yang lebih afdal ya? Intinya meminta-minta, entah minta barang, minta tolong dan yang lainnya, hukum asalnya itu kan tidak bagus. Ya. Walaupun tidak makruh. Nah, ini jenis yang pertama, ihdarul ma. Yang ketiga, qala asani mubasharatul ajnabi al-ghasl. Nah, ini orang lain yang membasuh ya. Nah, seperti itu. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, yang demikian ini makruh. Ya. Illa li hajah. Makruh terkadang dipahami, ya, bisa diitlakan, dan ini istilah orang mutaqaddimin, yaitu sesuatu yang ada sifatnya haram. Kecuali lihajah. Karena ada kepentingan atau kebutuhan. Nah, hal-hal ini mengapa sih kok dibahas? Ya, wudu, ada yang wudukan atau membawakan yang lainnya. Boleh gak sih kita mewudukan orang lain? Kenapa sih kok ini dibahas? Karena kita ketahui hukum asal ibadah itu masing-masing melakukan sendiri kan seperti itu. Masa boleh sholat diwakilkan orang lain? Ya kan? Puasa diwakilkan orang lain. Boleh? Nah, sholat subuh kita wakilkan, kita sholat subuh ke orang lain. Nah, sehingga hukum asal dari ibadah apa? Ya sudah dilakukan oleh masing-masing dari sendirinya. Namun, dalam beberapa hal datang dalil yang membolehkan. Nah, diantaranya ini. Diantaranya juga ketika haji untuk melempar jumrah. Atau hajinya itu sendiri. Yang dikenal dengan istilah haji badal. Nah, ya. Nah, ini makanya pentingnya. Atau mengapa hal ini dibahas oleh para ulama? Karena seperti itu. Maka ketika seorang butuh, boleh untuk kita mewudukkan. Nah, ini terkadang kita masih atau sebagian dari orang bermudah-mudahan. Ibunya sakit atau bapaknya sakit, kemudian tayamum. Sementara sebenarnya tidak ada penghalang untuk dia menerima air. Kecuali apa? Tidak bisa saja. Seperti itu. Sakit ketika kena air, ya tidak. Nah, ada air? Ada, bukan tidak ada. Nah, namun dia tidak bisa, entah lumpuh, entah sakit dan yang lainnya. Makanya tentunya ini. Ya. Ada orang lain mewudukkan, hukum asalnya makruh, tapi kalau ada kebutuhan, lah. Seperti itu. Yang ketiga, astaf, yaitu menuangkan. Seperti itu. Menuangkan di sini, kata Imam Munawi, fihi wajhan. Ada dua sisi. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan hanya khilaf al-aula. Nah, mana yang lebih rajih, maka yang disebut Al-Hafidh Ibn Hajar tadi, ya, sekedar menuangkan, ini enggak ada masalah, walaupun tentunya lebih afdal jangan. Lantas mengapa Rasulullah SAW melakukannya? Ini kan seperti ini kita lihat sekarang. Sahabat menuangkan. Nah, maka pertama, bisa dikatakan bahwa Rasulullah SAW tidak meminta. Maka tidak ada masalah. Orang mau berbuat baik kepada kita, silahkan. Atau yang kedua, kalaupun Rasulullah SAW meminta, maka ini membab tasyri'. Ya, Rasulullah terkadang melakukan hal-hal yang kurang mustahab untuk menjelaskan hukum bahwa hal tersebut itu tidak haram. Kan seperti itu ya. Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri. Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Nah, ya. Rasulullah SAW meninggalkan salat tarawih berjamaah. Setelah 3 kali berjamaah. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan syariat. Ya, maka yang dilakukan oleh beliau bukan hanya sekedar yang wajib atau yang mustahab. Karena kalau dilakukan terus-menerus oleh beliau pada beberapa hal, akhirnya bisa dikhawatirkan, dipahami bahwa ini hukumnya wajib. Makanya Rasulullah melakukan apa? Hal-hal yang menyelisihi mustahab atau wajib tersebut. Agar tidak dipahami bahwa itu wajib. Nah, maka sama juga. Terkadang Rasulullah SAW melakukan hal ini untuk menunjukkan yang demikian ini boleh. Jadi ini 3 tingkatan. Dalam meminta tolong untuk berwudu, kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal. Ya. Anak angkat kalau sudah besar, apakah bisa orang tua angkatnya menjadi walinya? Tidak bisa. Yang bukan apa-apanya. Jangankan orang tua angkat, orang tua susuan saja. Ya, itu tidak bisa menjadi wali. Orang tua susuan itu kan hanya seperti orang tua kandung dalam masalah mahram. Nah, yuhramu minar radha ma yuhramu minan nasab. Atau yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Diharamkan dari susuan apa-apa yang diharamkan dari nasab. Sudah. Susuan itu sebatas masalah mahramiyah saja. kemahraman. Apalagi ini orang tua angkat. Sangat tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya tangan yang menyentuh kemaluan dengan dilapisi misalnya kain? Apakah membatalkan wudu dan bolehkah berwudu dengan air hangat yang dimasak? Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, seseorang yang menyentuh kemaluannya kemudian bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, innama huwa bid'ah atau bud'atu minka. Itu bagian dari badanmu, kemaluan tersebut. Artinya tidak membatalkan. Namun dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lainnya memerintahkan seseorang yang memegang kemaluannya untuk berwudu. Nah, maka bagaimana menjamak keduanya? Menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu, kemaluannya sendiri, itu apabila langsung, bila ha'il, tanpa ada penghalang. Nah, maka seorang ketika menyentuh kemaluannya dengan ada penghalang, kain, pakaian, atau handuk, dan yang lainnya, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang lebih rajih. Ada yang lain yang berpendapat walaupun menyentuh langsung, selama tanpa syahwat, ini tidak membatalkan wudu. Namun wallahu a'lam yang lebih rajih, apabila menyentuh dengan atau tidak menyentuh secara langsung, ini membatalkan wudu. Adapun menyentuh dengan ada kain, maka ini tidak membatalkan wudu. Nah, bolehkah berwudu dengan air hangat yang dimasak? Boleh. Adapun hadis yang melarang berwudu dengan air yang dimasak, ini mansukh. Ya, hadis ini mansukh. Sehingga boleh berwudu dengan air hangat yang dimasak. Nah. Baik. Urwah ibnu Zubair dan Urwah bin Mughirah atau ibnu Mughirah, siapakah diantaranya yang menjadi kerabat salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan wa anta kadzalik jazakallahu khairan. Nah, ini sekarang soal tak lempar ke antum. Siapa yang menjadi kerabat salah satu istri Nabi? Nah, berarti ini ada tiga pertanyaan. Ya, Urwah ini menjadi kerabat salah satu istri Nabi, Urwah bin Zubair atau Urwah bin Mughirah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hubungan kekerabatannya bagaimana? Yang ketiga, siapa istri Nabi tersebut? Ah, yallah. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, Urwah bin Zubair atau Urwah bin Mughirah? Hah? Urwah ibnu Zubair. Nah, Urwah ibnu Zubair ibnul Awwam. Kerabatnya siapa? Hah? Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana hubungannya? Hah? Keponakan. Jadi keponakan itu kan macam-macam nih sekarang. Keponakan yang bagaimana nih? Nah, Urwah bin Zubair punya bapak siapa? Zubair. Nah, Zubair ini saudaranya Aisyah radhiyallahu anha gitu. Kan ponakannya berarti. Hah? Gairuka. Yang jawab selain antum. Hah? Ponakan bagaimana ini berarti? Akhid mam. Ibu, keponakan dari pihak ibu. Berarti ibnu. Coba jelaskan gimana sih? Urwah bin Zubair ini kok terus bisa jadi keponakan bagaimana? Jelaskan dong. Nah, bagaimana antum menjelaskan cara pembuatan pukis kan bisa detail tuh. Tepung, campur santan, campur gula, kemudian diaduk sekian menit. Nah. Adalah bibinya. Dari pihak ibu, betul. Gimana bibinya? Berarti, coba, kalau bilang bisa jadi bibi itu berarti saudaranya siapa? Aisyah. Nah, Aslam. Asma ini siapa? Anaknya Abu Bakar. Apanya Urwah? Ibunya. Nah, paham ya? Jadi yang kerabat istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Urwah bin Zubair. Karena Urwah bin Zubair itu putra dari Asma bintu Abi Bakar. Seperti itu ya. Asma bintu Abi Bakar ini kakak satu bapak dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kakak satu bapak dari Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Urwah bin Mughirah bin Syu'bah bukan. Nah. Baik. Yang lain? Nah, fadal. Akhwana, satu. Ya, tentunya. Baik. Di antara amalan pahala yang mengalir yaitu membuat sumur. Ya, termasuk amal jariyah. Nah, alasannya kan disebutkan. Mengapa sih kok mengalir? Karena dimanfaatkan terus kan seperti itu. Wakaf ya. Nah, kan dimanfaatkan terus air. Ketika kering, ketika sudah tidak dimanfaatkan, ya sudah. Seperti itu. Nah, kan mengalirnya itu karena dimanfaatkan terus, orang mendapatkan manfaat dari air tersebut. Kecuali misalnya nih, air tersebut ketika masih sumur tersebut ketika masih ada airnya, airnya dipakai untuk membangun masjid, ya sudah. Ya mengalir terus itu pahalanya itu. Walaupun itu sumur sudah kering, ya betul, sumur kering ketika air tidak ada sudah tidak dimanfaatkan, pahala dari keberadaan air tersebut ya sudah. Namun karena tadi airnya dipakai untuk masjid atau madrasah atau yang lainnya apalah. Ya, sementara masjid itu terus dengan sebab air itu membangun masjid, masjid itu dipakai sholat dan yang lainnya terus mengalir pahalanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.